Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين عزكم الله، kita lanjutkan dari pembahasan تفسير القرآن العظيم atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Qala rahimahullah, ihdinas siratal mustaqim. Penafsiran ihdinas siratal mustaqim, qira'atul jumhur bis sad wa quri'a bis sirat wa quri'a bis za. Bacaan dari riwayat mayoritas ulama ahli qira'ah adalah dengan sad pada kalimat as-sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Wa quri'a bis-sirat, dan dibaca pula pada sebagian riwayat dengan sin. As-sirat dengan sin. Wa quri'a biz-za, dan dibaca dalam sebagian qiraah dengan za. Ihdinas zirat. Az-zirat. Jadi bisa dibaca dengan tiga bacaan. وقال الفراء، dan berkata الفراء، وهي لغة بني عذرة وبني كلب، di mana ini adalah lughahnya بني عذرة dan بني كلب. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال. Ketika telah lewat pujian sanjungan atas Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang kita hanya meminta kepadanya, maka sangat sesuai apabila setelah menyebutkan pujian dan sanjungan kita menghaturkan permintaan kita. Kama qal, sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis qudsi, Allah berfirman, فَنِسْفُهَا لِي وَنِسْفُهَا لِعَبْدِ وَلِعَبْدِ مَسْأَلُ. Separuh daripada Al-Fatihah adalah bagiku, dan separuhnya bagi hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Wa hadha akmalu ahwalis sa'il. Ini adalah keadaan yang paling sempurna dari orang yang meminta. Ayyamdaha mas'ulah, yaitu pertama dia memuji yang akan dipinta. Summa yas'aluhu hajatah wa hajati ikhwanihi al-mu'minin. Kemudian setelah memuji dan menyanjung, barulah dia meminta dan menghaturkan hajatnya, keperluannya, dan keperluan saudara-saudaranya dari kalangan orang yang beriman. Biqaulih, dengan firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim. لأنه أنجح للحاجة وأنجح للإجابة. Dikarenakan Metode inilah, memuji, menyanjung, kemudian menghaturkan permintaannya, adalah lebih menyampaikan hajatnya dan lebih akan cepat terijabahkan doanya. Walihada arsyadallahu ilaihi li'annahu al-akmal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk berdoa kepadanya dengan metode ini. Dikarenakan ini metode yang tersempurna. Kita menyanjung, memuji Allah. Setelah itu barulah kita menghaturkan permintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda keadaannya orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah, atau orang-orang yang meyakini bahwasanya selain Allah tersebut dijadikan sebagai perantara, maka yang dia puji, yang dia sanjung adalah perantara tersebut. Ya Syekh, ya Wali, ya ini, ya itu, sampaikanlah kepada Allah. Jadi yang dipuji akhirnya siapa? Yang dianggap yang akan memperantarai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perantara yang syar'i yang Allah Subhanahu wa taala izinkan justru menyebutkan asma wa sifat Allah. Ya Allah, ya Razzaq, ya Dzal Quwwatil Matin, ya Mujibat Sa'ilin, dan seterusnya. Disebutkan ya asma wa sifat Allah sebagai bentuk tawassul. Atau dengan kita menyebutkan amalan-amalan yang Allah ridhai, disebutkan amal-amal soleh tersebut. Atau ya doa dari seorang soleh yang masih hidup dan dia mampu untuk mendoakannya. Ini adalah tawassul yang syar'i. Wa qad yakunu su'al bil ikhbari an hali sa'il wa ihtiyajih. Dan terkadang permintaan adalah bentuknya pengkhabaran. Terkadang permintaan bentuknya adalah pengkhabaran dari keadaan sang peminta atau keadaan kebutuhan terhadap permintaan tersebut. Kama qala Musa, sebagaimana Musa katakan ketika berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau telah turunkan kepadaku sebuah kebaikan yang sangat besar. Apa itu kebaikannya? Fakir, berupa kefakiran. Jadi disebut kefakiran di sini sebagai khair, kebaikan. Inilah tutur kata yang sangat sopan dari Nabi Musa. Ingin ya mendapatkan kemudahan dan sedikit keluasan atau banyak keluasan dari perkara dunia. Tapi bahasanya sangat sopan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepadaku kebaikan yang sangat luar biasa ini, yaitu berupa kefakiran, berupa kemiskinan. Maksudnya apa? Supaya dicukupkan dari kefakiran itu. Dan kalaulah kemudian Allah tetap memberikan kefakiran pun, itu adalah kebaikan yang Allah berikan. Sangat sopan bahasanya. Waqad yataqaddamahu ma'a dzalik wasmul mas'ul. Dan terkadang pula ya, sebelum meminta dan menyampaikan hajatnya, maka sang peminta tersebut menyampaikan sifat-sifat yang terpuji dari zat yang dia pinta. Kama qauli Dzinnun, sebagaimana dikatakan oleh Dzinnun ketika berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wahai zat yang tidak ada sesembahan melainkan Engkau, maha suci Engkau, dan sesungguhnya aku benar-benar orang zalim. Ini maksudnya minta tolong kepada Allah dan mengakui saya itu zalim. Wa qad yakunu bi mujarrad istana 'ala al-mas'ul. Dan terkadang doa itu hanya menyampaikan pujian-pujian, tetapi tidak menyampaikan hajat, tidak menyampaikan keperluannya, karena yang diminta itu maha mengetahui hajat kita. Terkadang demikian. Kaqauli syair, sebagaimana dikatakan dalam bait syair, a'adkuru hajati am qad kafani haya'uka innashimatikal haya'u idha asna 'alaikal mar'u yawman kafahum min ta'awurudihi as-sana'u. Apakah aku harus sebutkan hajat-hajatku, keperluanku? Apakah aku cukupkan ya pada diriku ini, yaitu sifat malumu, ya Allah. Inna shimatika al-haya'u, dikarenakan di antara sifatmu, ya Allah, adalah maha pemalu. Apa maksudnya? Idza azna 'alaika al-mar'u yawman, ketika ada yang memuji kepadamu di suatu hari, kafahu min ta'arrujihi sana'u, maka pujian tersebut sesuatu yang cukup untuk pasti Allah memenuhi doanya. Ini adalah dengan pujian sanjungan saja itu sudah menggambarkan bahwasanya kita sedang benar-benar membutuhkan ya bantuan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita membutuhkannya. Wal hidayah huna al irsyad wa taufiq. Dan ihdina, pada kalimat ihdina, berikanlah kami hidayah. Hidayah di sini bermakna irsyad wa taufiq. Al irsyad bermakna bimbingan, yaitu ilmu, nasihat. Wa taufiq adalah minallah, untuk kita bisa menerima bimbingan tersebut. Wa qad tu'adda al-hidayah bi nafsiha kama hahuna. Dan di sini terkadang bentuk permintaan hidayah dimutaadikan, yaitu disertakan dengan makulnya, dengan apa yang dia perlukan. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah hidayah kepada kami kepada as-siratal mustaqim. Ya, maka di sini makna hidayah disebutkan ya ta'adinya, makulnya, objeknya, meminta hidayah kepada as-siratal mustaqim. Fatadammanu ma'na al-himna aw waffiqna aw rzuqna aw a'tina. Maka ketika kalimat ihdina dibarengkan atau dimuta'adikan, setelah itu ada objeknya, ada maf'ulnya, maka mengandung makna al-himna, ya Allah berikanlah kami ilham kepada siratal mustaqim. Aw waffiqna, ya Allah berikanlah kami taufik kepada siratal mustaqim. Aw irzuqna, atau berikanlah kami rizki untuk meniti jalan siratal mustaqim. Aw i'tina, atau berikanlah kepada kami jalan as-siratal mustaqim. Dan ada firman Allah Ta'ala yang muta'adi pula, wa hadainahun najdain, dan berikanlah kami hidayah ya kepada apa? Najdain, dua arah. Bayyana lahul khaira wasyarra, yaitu jelaskanlah kepada kami apa itu kebaikan dan apa itu kejelekan, sehingga tidaklah sempurna ilmu seseorang sampai dia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang bermanfaat, mana yang sia-sia. Harus kita ketahui, sehingga dikatakan dalam bait syair, araftu syarra la li syarri walakin li tawqihi, wa man lam ya'rif syarra min al-khairi ya'tazihi. Aku ya pelajari keburukan, aku ketahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, kejelekan, tetapi untuk melindungi diri dari kejelekan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan di balik sebuah kebaikan atau selain kebaikan, ya qa'di, maka dia akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Orang yang tahu wajib beribadah kepada Allah semata, tetapi dia tidak pernah mempelajari yang syirik itu bagaimana, maka sangat kemungkinan besar dia akan terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Orang yang tahu riba itu haram, tetapi tidak pernah mempelajari yang riba itu apa saja, maka akan begitu gampang dia terjatuh kepada ribawiyah. Dan ketika sudah terjatuh, diterangkan, dan dia sudah menikmatinya, susah untuk bisa melepaskannya. Maka untuk bisa mengetahui ya suatu, maka harus tahu sisi baiknya, sisi buruknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hadzakumullahu jami'an. Makanya kita meminta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga berikanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus tersebut, sehingga nanti setelah kita berdoa ihdinash shiratal mustaqim, kita berlindung dari jalan-jalan yang tersesat, dari jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah. Artinya apa? Kita harus tahu jalan yang lurus dan mana yang tidak lurus. Kita harus tahu yang hak dan mana yang batil. Waqad tu'adda bi ila. Dan terkadang fi'il ihdina itu dimuta'adikan dengan ila. Ya. Dengan ila. Huruf jar ila. Kalau tadi langsung ihdina, tunjukkanlah kepada kami as-sirat, langsung berubah objek maf'ul. Sedangkan di sini dimuta'adikan, ya, dikaitkan dengan ila. Tunjukkanlah ke begitu. Kaqoulihi ta'ala ittabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah lah yang pilih dia dan memberikan hidayah kepada dia kepada siratal mustaqim. Dan juga Allah berfirman, fahduhum ila siratil jahim. Maka hantarkanlah dia, ya, atau berilah dia petunjuk, ya, mana-mana saja jalan yang menuju kepada sirat al-jahim, yaitu jalan menuju neraka. Wa dzalika bi ma'na al-irsyad wa dalalah. Maka kalau ada kalimat ihdina dibarengkan dengan ila, maka maknanya al-irsyad wa dalalah hanya bermakna sebatas tunjukkanlah. Tunjukkanlah, ya, kepada sesuatu. Ya. Jadi kalau tunjukkanlah kepada, ini tidak bermakna ilham taufik. Kalau ilham taufik itu murni dari Allah. Kalau kita ihdinash shiratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk, ya, kepada jalan yang lurus. Maksudnya bukan hanya diterangkan ilmunya, tetapi diberi taufik dan hidayah oleh Allah supaya mengikuti jalan tersebut. Tetapi kalau fahduhum ila, misalkan, berikanlah hidayah kepada, ini maknanya terangkanlah dan jelaskanlah. Ya. Terangkanlah dan jelaskanlah. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Nabi Muhammad, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya tugasmu adalah memberikan petunjuk kepada siratal mustaqim. Itu apa? Petunjuk yang bersifat irsyad wa dilalah. Petunjuk yang bersifat arahan dan bimbingan, bukan taufik minallah. Ya. Karena hidayah itu ada dua. Hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Hidayah yang bersifat bimbingan, yaitu kita mengajarkan ini loh yang benar, ini yang hak, ini yang sunnah, itu yang bid'ah, diajarkan. Nah kalau hidayah taufik, murni Allah yang memberikan. Jadi kita tidak bisa memberikan hidayah. Oleh karena itu Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Allah lah, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada apa yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah. Hidayah di sini bermakna taufik. Bermakna taufik. Taufik minallah. Kita tidak bisa memberikan hidayah taufik, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hidayatul irsyad itu tugas kita. Tugasnya para nabi dan para rasul dan yang mengikuti nabi dan rasul. Ya. Kita hanya bertugas memberikan bimbingan, arahan, penjelasan, nasihat. Innama 'alaikal balah. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Inilah kalimat-kalimat hidayah di dalam Al-Quran. Kalau kalimat innaka lan tahdi man ahbabta, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kamu cintai, yaitu hidayah taufik. Sampai Nabi Muhammad tidak bisa mendawai pamannya, tetap padahal paman yang paling dicintai Abu Thalib tetap berada di atas agama kaumnya. Tetapi tugasnya yang Allah tugaskan kepada Nabi Muhammad, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya tugasmu memberikan hidayah kepada siratal mustaqim, yaitu memberikan penjelasan, bimbingan, arahan. Taufik minallah. Jadi tugas kita hidayatul bayan, hidayatul irsyad, hidayatul dalalah, penunjukan, arahan, bimbingan, tetapi hidayah petunjuk yang bersifat taufik, petunjuk yang bersifat ilham min Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa. Wa qad tu'adda billam ka qawlihi ahli al-jannah. Dan terkadang kalimat ihdina, kalimat huda, petunjuk, disertakan dengan lam. Ya, seperti perkataan ahlul jannah ketika masuk jannah, alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami kepada ini. Itu syurga. Ai waffaqana li hada wa ja'alana lahu ahlan. Yaitu Allah yang Allah lah yang memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan surga ini, dan Allah lah yang menjadikan kita sebagai penduduk surga. Nah, ini kalimat ihdina. Jadi ada tiga kalimat ihdina yang tanpa ia dibarengkan dengan apapun langsung bertemu dengan objeknya. Ihdinash shiratal mustaqim, maka maknanya ilhamkanlah kepada kami, taufik, berilah taufik kepada kami. Nah, ini maknanya. Tapi kalau bermakna ila, ya, dengan ila ke artinya, maka hanya bermakna hidayah, irsyad wal bayan, yaitu penjelasan, bimbingan, arahan, nasihat, dakwah. Kemudian kalau hidayah dibarengkan dengan kalimat lam lihada, maka ya bermakna taufik pula dan sudah mendapatkannya. Alhamdulillahilladzi hadana li hada, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami untuk ini, yaitu diberi taufik oleh Allah untuk menjadi penduduk surga dan sudah jadi penduduk surga. Jadi sudah mendapatkan benar-benar. Ya, ini adalah makna hidayah. Wa amma siratul mustaqim, adapun makna siratul mustaqim, faqala al-Imam Abu Ja'far bin Jarir al-Tabari, berkata al-Imam Abu Ja'far bin Jarir al-Tabari di dalam kitabnya yang dijuluki dengan ya kitab Ummut Tafsir, induknya tafsir, yang berjudul Jami'ul Bayan li Ta'wilil Quran, beliau mengatakan ajma'atil ummah min ahli ta'wili jami'an ala anna siratal mustaqim huwa at-tariqul wadih alladhi la wijaja fihi. Telah bersepakat umat ini dari kalangan ulama ahli ta'wil, yaitu ulama ahli tafsir seluruhnya, bahwasanya makna as-siratal mustaqim adalah tariqul wadih, jalan yang gamblang jelas, alladhi la wijaja fihi, yang tidak ada kebengkokan, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Wa kadzalika fi lughati jami'il arab, ya, demikian pula ya secara bahasa dari seluruhnya, batas-batas itu adalah syariat-syariat Allah, hududullah, dan pintu tersebut adalah apa-apa yang Allah haramkan. Jangan sampai masuk ke dalamnya. Kalau keluar dari sirat, masuk ke pintu tersebut, dia akan terjatuh. Na'udzubillah min dalik. Maka ini gambaran daripada Islam. Ya, gambaran daripada Islam. Hadza rawahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir min hadits Layth bin Sa'd bihi. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir dari hadits Layth bin Sa'd dengannya. Warahu Tirmidzi wa An-Nasa'i jami'an an Ali bin Hujr an Baqiyyah an Buhayra bin Sa'd an Khalid bin Ma'dan an Jubair bin Nubair an Namas bin Sana'an bihi. Demikian juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i seluruhnya dari Ali bin Hujr, dari Baqiyyah, dari Buhayr bin Sa'd, dari Khalid bin Ma'dan, dari Jubair bin Nufair, dari Nawas bin Sam'an dengannya. Ya, ini sebagai penguat sanad yang pertama. Sudah sanadnya sahih, diperkuat dengan sanad yang berikutnya, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Kathir wa huwa isnadun hasan sahih, yaitu sanadnya hasan dan sahih. Sudah sahih ditambah hasan, semakin kuat. Wallahu a'lam. Qala Mujahid, berkata Mujahid, ihdina siratal mustaqim qala al-haq wa hadha ashmal wa la munafata bainahu wa bainama taqaddam. Berkata Mujahid, siratal mustaqim adalah al-haq, jalan yang benar, dan ini lebih mencakup seluruhnya dan tidak ada pertentangan di antara ini dan di antara apa yang sudah kita sampaikan dari tafsir siratal mustaqim. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث أبي نضر بن هاشم بن القاسم قال حدثنا حمزة بن مغيرة عن عاصم الأحور عن أبي الآلية إن الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعد. Dari Asim al-Ahwal dengan sanadnya dari Abil Aliyah menafsirkan Abu Aliyah, seorang tabi'in, beliau mengatakan as-siratal mustaqim adalah nabi dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Asim, berkata Asim, fa dzakarna dzalika lil Hasan, kami sebutkan penafsiran Abu Aliyah kepada al-Imam al-Hasan al-Basri. Faqala sadaqa Abul Aliyah, benar Abul Aliyah, wa nasaha, dan telah memberikan nasihat yang sangat benar, yaitu siratal mustaqim adalah jalannya para nabi, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya, yaitu jalannya an-nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa kullu hadhihi al-aqwal sahihah wa hiya mutalazimah, dan perkataan-perkataan ini seluruhnya benar dan saling melazimkan. Fadhil dikumandangkan azan. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, fa inna man ittaba'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqtada bil ladaini min ba'dihi Abi Bakar wa Umar faqad ittaba'a al-haqq. Sungguhnya barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah dari yang setelahnya, yaitu Abu Bakar dan Umar, maka berarti telah mengikuti al-haq. Wa man ittaba'a al-haqqa faqad ittaba'a al-islam, dan barang siapa yang mengikuti kebenaran berarti mengikuti Islam. Wa man ittaba'a al-islam faqad ittaba'a al-Qur'an, barang siapa yang mengikuti Islam berarti telah mengikuti Al-Qur'an. Wahuwa kitabullah wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim, yaitu kitabullah, tali Allah yang begitu kokoh dan jalannya yang begitu lurus. Wa kulluha sahiha yusaddiqu ba'daha ba'dha walillahil hamd, dan seluruhnya benar, membenarkan satu sama lain, segala puji hanya bagi Allah. Wa qala Tabrani, berkata al-Imam Tabrani, haddatsana Muhammad bin Fadl as-Saqati قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dengan sanadnya yang sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, beliau menafsirkan as-sirat al-mustaqim, yaitu yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh apa yang ditinggalkan oleh Rasul adalah as-siratal mustaqim. Walihada qala al-Imam Abu Ja'far Ibn Jarir, oleh karena itu berkata al-Imam Abu Ja'far Ibn Jarir al-Tabari, walladhi huwa awla bita'wili hadhihi al-ayah indi, dan yang lebih utama untuk menafsirkan ayat ini di sisiku adalah siratal mustaqim ayyakuna ma'niyan bih wafiqna listabat ala martadaitahu, yaitu berikanlah taufik kepada kami untuk kokoh di atas jalan yang engkau ridhai. Wa waffaqta lahu man an'amta 'alaihi min ibadika min qawlin wa 'amal, dan berikanlah petunjuk kepada kami, taufik kepada kami, seperti petunjuk yang engkau berikan kepada orang-orang yang diberikan kenikmatan atasnya dari kalangan hambamu, yaitu para sahabat, baik itu berupa perkataan dan amalan. Wa dzalika huwa as-siratal mustaqim, maka itu adalah as-siratal mustaqim. Li'anna man wuffiqa lama wuffiqa lahu man an'ama Allahu 'alaihi min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin faqad wuffiqa lil-islam. Dikatakan barang siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk mencocoki orang-orang yang Allah beri kenikmatan atas mereka dari kalangan nabi, orang-orang jujur dari kalangan sahabat, ya, siddiqin di sini para sahabat, dan juga para orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh, maka berarti telah diberi taufik untuk Islam. Wa tasdiqur rusul wa tamassuk bil kitab, dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya dan berpegang teguh dengan Alkitab, wal amal bima amarahullahu bihi, dan mengamalkan terhadap apa yang Allah perintahkan, wal inzijar amma zajarahu anhu, dan kita menghindari apa yang Allah larang, wattaba'i minhajin nabi, dan kita mengikuti manhajnya nabi, wa minhajil khulafail arba'ah, dan mengikuti manhajnya khulafa rasyidin yang empat, wa kullu abdin salih, dan mengikuti seluruh hamba-hamba yang saleh dari para imam-imam dan para ulama, wa kullu dhalik min as-siratal mustaqim, maka itu adalah as-siratal mustaqim. Fa in qila, kalau ditanya, fa kaifa yas'alu al-mu'min al-hidayah fi kulli waqtin min salah wa ghairiha wa huwa muttasil bidzalik, bagaimana seorang mukmin meminta hidayah di setiap waktu, setiap salat, dalam keadaan dia sudah dapat hidayah masuk Islam? Fahal hadza min babi tahsilil hasil am la? Apakah ini berarti menginginkan hasil dari sesuatu yang sudah dihasilkan? Apakah tidak? Fal jawab, maka jawabannya Allah, bukan meminta hasil dari sesuatu yang sudah dihasilkan. Lalu apa maksudnya? Laulal ihtiyajuhu lailan wa naharan ila su'alil hidayah lima arsyadahu Allah ta'ala ila dhalik. Hal itu dikarenakan kita sangat butuh kepada Allah di waktu siang, waktu malam, untuk meminta hidayah. Hidayah kepada apa yang Allah bimbing. Ini hak, ini batil, ini haram, ini halal. Fa'inal abda muftakir fi kulli sa'ah wa halatin ila Allah ta'ala. Dikarenakan seorang hamba itu senantiasa setiap waktu itu butuh kepada Allah. Fi tathbitihi 'ala al-hidayah, butuh untuk istiqamah di atas hidayah. Wa rusukhihi fiha, dan kokoh di atasnya. Wa tabassurihi wa izdiyadihi minha, dan butuh untuk bersabar di atas hidayah. Dan juga butuh untuk menambah hidayah. Wa istimrarihi 'alaiha, dan terus-menerus mengamalkan hidayah. Fa innal 'abda la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Dikarenakan seorang hamba tidak memiliki dirinya baik itu manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Fa arsyadahu ta'ala ila an yas'aluhu bi kulli waqtin. Maka Allah bimbing kita untuk meminta hidayah di setiap waktu. Ayyamuddahu bil ma'una wat-tsabat, untuk supaya diberi pertolongan dan kekokohan, wa taufik, dan taufik. Wa sa'id man waffaqahu Allah ta'ala li su'alih. Maka orang yang beruntung dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, adalah orang-orang yang Allah beri taufik untuk meminta hidayah. Fa innahu ta'ala qad takaffala li ijabati da'i idda'ahu, dikarenakan Allah sudah berjanji pasti untuk menjawab, mengijabai doa bagi orang-orang yang berdoa. Wala siyama al-muttar al-muhtaj al-muftakir ilaih, terlebih lagi orang yang meminta dengan sangat, dengan merengek, sangat butuh kepada Allah. Ana al-layli wa atrafin nahar, yang senantiasa dia meminta kepada Allah di siang hari dan di malam hari, terus merengek kepada Allah untuk meminta hidayah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitab yang diturunkan atas Rasulnya dan kitab-kitab yang sebelumnya. Faqad amara Allah alladzina amanu bil iman. Di sini Allah memerintahkan orang beriman untuk beriman. Sudah beriman disuruh beriman. Walaysa dzalika min babi tahsilil hasil, bukan maksudnya di sini menghasilkan apa yang sudah ada. Li'annal murad, tetapi yang diinginkan ketika orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang yang beriman, berimanlah. Maka yang dimaksudkan adalah as-sabat, kokohlah di atasnya. Istimrar, terus-meneruslah di atasnya. Wal mudawamah, dan terus menerus di atasnya. Alal a'mali mu'inah ala dzalik, untuk mengamalkan yang bisa memperkokoh hidayah tersebut. وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين, sehingga Allah memerintahkan kepada para hambanya yang beriman untuk mengatakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah sesatkan hati-hati kami setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Hidayah dan ya kesesatan semuanya dari Allah. Allah takdirkan. Tetapi kita minta kepada Allah dan penuhi jalan-jalan untuk hidayah dan jauhi jalan-jalan kesesatan. Ya Allah, janganlah sesatkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami dari sisimu rahmah. Innaka antal wahhab, maka sesungguhnya Engkau adalah Maha yang memberikan. Waqad kana Siddiq yaqra'u bi hadhihi al-ayah fi raka'ah ats-tsalitsah bi shalati al-maghrib ba'da al-fatihah sirran. Dan As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca ayat ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Membaca ayat ini di rakaat yang ketiga dalam salat maghrib setelah Al-Fatihah, setelah sir. Ya. Baca sir Al-Fatihah, kemudian setelah Al-Fatihah membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ihdinas siratal mustaqim istamir bina alaihi wa la ta'dil bina ila ghairi. Istiqamahlah, istiqomahkanlah kami di atasnya, dan jangan palingkan kami kepada yang lainnya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ketika kita sudah mengetahui siratal mustaqim, maka teguhlah di atasnya, kokohlah di atasnya, dan jangan melirik sana melirik sini. Kalau sudah ada maksiat di situ, jangan dilirik di sana. Kalau sudah tahu di sana itu ya berupa penyimpangan dan kemaksiatan, jangan coba-coba ke sana, dan terus di atas jalan yang lurus ini, yang siratal mustaqim. Seorang yang sudah beragama Islam, jangan dia ya merasa aman dirinya dari kekufuran. Justru orang yang beriman itu sangat takut jangan sampai lepas dari keimanan. Orang yang beriman sangat takut akan lepas dari keimanan. Seorang muslim sangat takut akan lepas dari keislaman, sehingga dia berusaha untuk memenuhi jalan tersebut. Tidak coba-coba untuk mempelajari agama lain. Sebagaimana suatu ketika Umar bin Khattab dilihat oleh Rasulullah SAW, ya ketika itu ditemukan satu dua peti ya milik orang Nasrani berisi tentang kitab-kitab mereka. Umar bin Khattab membaca, menunjukkan kepada Rasulullah, Rasulullah ini kitab Injilnya mereka. Kemudian Rasulullah SAW marah, tidakkah kau cukup dengan kitabullah, dengan aku, dengan sunnahku, dan jangan berpaling kepada selain jalan ini. Jadi jangan coba-coba, jangan ada sinkretisme, jangan ada toleransi yang justru kita belajar ya dari kitab-kitab mereka. Jadi ada sebagian, kalau saya sih tidak baca Quran saja. Kita kan harus beriman dengan kitab-kitab Allah. Jadi kita harus baca Injil, Taurat, na'udzubillah min dzalik. Cukup dengan Al-Qur'an. Karena isi kandungan Taurat dan Injil yang asli itu di Al-Qur'an. Jangan kamu lirik Taurat dan Injil itu, sudah palsu semuanya. Yang kita imani adalah Taurat dan Injil dulu yang masih murni, yang belum dirubah-rubah oleh kalian wahai Nasrani dan Yahudi. Sehingga nanti pada ayat berikutnya insyaallah pekan depan kita akan menafsirkan, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, yaitu jalannya orang yang Engkau beri kenikmatan kepada mereka, bukan jalannya orang yang Engkau murkai, yaitu Yahudi dan zalim, orang yang sesat. Jadi jangan sampai kita mengikuti mereka. Jangan sampai kita niru-niru mereka. Niru-niru saja sudah enggak boleh, kata Rasulullah. Khaliful Yahud wan Nasara, selisihilah Yahudi dan Nasrani. Selisihi. Jangan diikuti. Ya, walaupun sunnatullah, kata Rasulullah, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadzal quddah bil quddah. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sesandal demi sesandal, satu langkah demi satu langkah. Hatta law dakhalu ala juhri dhabbi ladakhaltumu. Sampai kalaulah mereka masuk ke lubang dhab, kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya. Dan beraneka ragam ya Ibnu Abidin hasakumullah. Oleh karena itu, kita harus kokoh di atas jalan yang hak. Ketika sudah tahu al-haq, jangan kita merasa aman. Kemudian, ya, mau coba-cobalah, pelajari Injil, begitu. Nggak usah. Pengin tahu kesesatan Nasrani Yahudi sudah ada di dalam Al-Quran. Nggak usah dibuka Taurat dan Injilnya, kemudian dihafal untuk dakwah. Lah, bukan jalannya para ulama berdakwah menukilkan Taurat dan Injil. Justru nukilkan dari Allah, Allah sudah menukilkan dari perkataan Yahudi dan Nasrani. Cukup dari Al-Quran. Nggak usah disebutkan dalam surat ini, surat itu, dalam Taurat, dalam Injil. Ya, pada jilid ini, halaman ini, nggak usah. Menyibukkan. Daripada ngafal seperti itu, sebutkan qala Allah, qala Rasul, qala ulama. Hidayah min Allah. Jangan sampai orang masuk Islam itu karena perdebatan. Nanti ketika dia masuk Islam, ngajaknya debat. Coba saja. Dia masuk Islam karena kalah debat. Ya, debat. Tang-tang-tang-tang. Kalah debat. Karena saya kalah debat, saya masuk Islam. Baik, masuk Islam. Syahadat. Alhamdulillah. Kita katakan Alhamdulillah masuk Islam. Tapi karena jalan masuk Islamnya salah. Ketika masuk Islam, ngajaknya debat lagi. Ngajaknya debat. Jadi bukan jalan yang benar itu yang namanya perdebatan. Kita sampaikan, Allah ajarkan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Wahai ahlal kitab, kemari. Menuju kalimat yang sama di antara kita dan di antara kalian. Disebutkan Allah ta'budu illa iya. Jangan beribadah kecuali kepada Allah. Kalimatnya sama. Di dalam Taurat dan Injil pun seperti itu. Mereka pun meyakini seperti itu. Sehingga gunakanlah dakwah Islam dengan kalimat-kalimat kitabullah, sunnah Rasulullah. Dan kita jangan menggunakan kalimat-kalimat dari Taurat dan Injil. Apalagi kalimat-kalimat Ola, Plato, Socrates, Aristo, jangan. Ngapain pakai kalimat mereka, mereka sendiri kafir. Tidak perlu. Dan jangan kita metode dakwahnya dengan perdebatan. Karena perdebatan itu akan menimbulkan perdebatan yang lain. Dia masuk Islam karena kalah debat. Maka ketika masuk Islam, dia pun akan memperdebatkan sekian banyak syariat-syariat Islam. Maka ajarkanlah ketika orang masuk Islam itu istislam, menyerahkan diri kepada Allah. Yang namanya Islam itu istislam, menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kalau memang masuk Islam bukan karena kalah debat, tetapi karena menyerahkan diri kepada Allah. Nerima apa yang Allah khabarkan. Jadi didiklah orang yang masuk Islam itu. Ini qala Allah. Percaya tidak? Saya tidak percaya. Sebelum ada bukti. Dia berarti belum beriman. Dia. Ini buktinya dalam Taurat dan Injil. Akhirnya kalah, mentok. Dia baru masuk Islam. Tetapi ingat. Metode debat-debatan kayak gini. Akan menimbulkan perdebatan yang baru. Maka cukupkanlah dengan kita mengajarkan untuk menerima. Allah Ta'ala. Saya gak percaya, ya sudah. Ini firman Allah. Besok lagi disampaikan lagi. Allah. Saya gak percaya. Ya sudah. Besok disampaikan lagi. Terus. Ajarkanlah untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Karena berbahaya. Ketika seseorang labelnya sudah Islam tetapi memprotes ayat, ini lebih bingung. Karena mau, kamu kafir ya? Oh, saya sudah masuk Islam kok kemarin. Tapi masih mempertentangkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Nah inilah, oleh karena itu ikhwan amin a'azakumullah, kita latih diri kita dan dakwah itu istislam, menerima. Kalau menolak, ya sudah. Sudah, ditinggal. Nanti besok kita sampaikan lagi. Enggak mungkin. Kalau kamu enggak mungkin ya, kalau saya beriman, kalau saya menerima apa yang Allah sampaikan dan apa yang Rasulullah sampaikan, sudah cukup. Enggak usah dilanjutkan. Kalau dilanjutkan perdebatan. Inilah ikhwan fillah nasallahu, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.